siti kuatnya ceritoiki bakal api kau sih yakin.

Thank you.

Monggo Mas MC dilanjut kembali. Rembulan malam berbalut sedih. temen rasane. Bayanganmu menerapi di angkasa, entah berapa lama kau di sana, sehingga diriku ingin bersuara. Thank you. bebas.